Lho wong sing di selera waras, biasa nulung Nabi, kemudian pas Nabi wis fathu, wis keren, wis uga kepingine njaluk Nabi. Isin gak? Puluhan tahun jadi pahlawan, pas Nabi sepuh. Kowe ngem, Nabi gak ile, dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksud iki, Bakas. Lah Nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku dhe pangkat njaluk, sangko ngekei kok guri-guri dhe pangkat. Njaluk. Nuangis wong Ansor, nuangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis sajonge sing biasa ngekeki biasa males terus noe nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng Nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong sing mbok kekno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi nggo kaya Masjid Nabawi, Masjid Quba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Nek aku gedekno Islam ya takno Mekah-Mekah iku bendo gelem Islam to Islame sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina qismatan terus masyhur. Mpun nabi kula ridho, mpun jangan natur piye mawon kula ridho. Ya, tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab mbek Ruhin. Ruhin itu melarat sarapan tak kei, duit tak kei misalnya. Bedino awar aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti, kanca kok ngono. Wis bedino dirumat iku cek gak trimo nak wong Jawa. Kowe dikanca akrab, melarat cek sugih iku kaya majikan. Lunga ora mbok tersinggung. Akhirnya kene kanca tapi ngeki alasan, sepurane ya aku lunga tapi rada aja aku mbek bojoku. Misalnya rabik bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i kanca top ku kanca sing ra perlu penjelasan. Nek perlu penjelasan ku gak kanca. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon ku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan ku biasa. Dadi misale mau sing marat wong komplain. Wong lungone Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lho ngene ku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lah kene milih di akal nubuah be akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Mbok kula crito, nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lah iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sakwise diangen-angen masuk akal. Ya tapi kan angel di akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nak ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikeki du. Jare Nabi, Nabi itu kan kancane jenengan, kok ora tak mbokeki sing iku Islam anyaran mbokeki jare. Imane ndekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing dikeki adalah wal mu'allafati qulubuhum. Ora ana ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ana. Masa saiki ora ke salah kabeh malah ulama e juk zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innamas shadaqatu lil ulama il amilina wal auliya il muqarrabin wasyuhada wasolihin ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bola teh mendapat. Tapi ilmu koyo kula niku wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mamun nerjemah apa sing didhawuhno Nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun nak Nabi nerangno itu jadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman. Kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansor mulai khawatir, dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi, pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya enggak tersinggung. Terus kalau ada uang, kelebihan ya dikasihkan misanan, minduan orang Mekah, orang Medina enggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi, dawe lucu Nabi, ya dawe ringan nih. Jong, delok wong-wong sing tak kei wedhus barak muleh nggo wedhus sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya muleh sing seneng unta tak kei unta ya muleh engko kowe muleh iku nggawa aku wa tarjiuna antum bi rasulillah ila rihalikum atarduna ayarji annasu bisyati wal bair wa tarjiuna antum bi rasulillah wong-wong Mekah bar tak kei muleh terus kowe engko muleh nggawa aku mara Madinah kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah. Wah, gemilah gue jenengan, pomong kayak kena kape pun terpendek. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Mulanya Rasulullah akhirnya ba'da Fathu Mekah kembali ke Madinah. Wong Madinah seweneng. Wes donya kekno Mekah Nabi, penting kula untuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Mulane partai politik tambah kudu untuk akeh ngamal sithik ya kepentok akeh meneng ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang wong Islam anyaran niku sekretaris negara. Sing ahla badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT mau RW. De protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar mulyane wong badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunia iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunia. Itu nubuah sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak kang wong dilatih derajat donya. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kuwi anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lah nek tahajud ketok ora isya lah misale. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump, Duratau sujud. Kamu enggak pernah terlintas kalau mereka itu a'zamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka enggak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita enggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu sudah, ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu-kamu pasti diridhoi Allah. Dengan status seperti itu ning donya CRT, CRW, cek pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahlu badrin, jangan kamu rayu melok perang kok jebul ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Aja latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale koyo kula ngenteni, kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine ra akhirat malah donya. Dadi zaman akhir kok kacau. Tapi ya pantese kacau menjen zaman akhir. Enggak masalah menjen pantese kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh orientasinya akhirat, tapi nak donya kudu entuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil aqda imalun. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya, ganggu kelangsungan Islam, bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Dicara kula ngeten niki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam templek 200.000, mubalek sing ra kiaimu sangoni 2 juta, kula ora tersinggung wong barang dunia wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cintuk donya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane. Bareng mulang wis suwi puluhan tahun krungu ana mubalek mau pidhato 2 jam untuk 2 juta grembang mestine ra aku. Lho iku lama apa? Iku dadi PHK ya ngono. Nek wis ulama ya wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis donya dianggap sepi. Kudu dilatih. Aku nak ngomong tok lok ngene ora paham-paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulane Nabi Musa iku faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asifa khutban tu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. saiki ku wes kacau. Misalnya kue Quranem fasih, makhrotem fasih, mau mulang musola santrine luru. Onong rapati fasih, GTP gede, lewaris, wisudane gede untuk duit akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lagi ku fasih golek ridane Allah, apa golek duit, golek duit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh, ikhlas kok ora menisan.